siapa sudahlah nasib menatlah sengsara hendak disesal pada siapa sudahlah nasib menatlah sengsara. Thank you.

apa sudahlah nasibnya badanlah sengsara. Ada abang kita, Bang Ismail Huzar, dan satu kebersamaan kembali juga tadi ada Pak Haji Kadirun. Dari bunga bersama pemain kibar kita calon haji Adam, insyaallah 2026. Bersama Arfan Media channel YouTube-nya. Rimbun kayu yo Baik, terima kasih hadirin berbahagia, Bapak Ibu keluarga besar. Aku tak laku. kampung ma la ati hebatino. Hei ma kemano ye pati payu la pati jutalang dimakan burung kinilah ampo dan di sebayo dan di sepang pujang ya rato rato na la barana dua. I know.